Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada dars yang ke-22. Kali ini kita akan membahas tentang dhanna wa akhwatuha, dhanna dan yang semisalnya. Amil dhanna dan yang semisalnya menjadikan mubtada dan khobar mansub keduanya. Kelompok ini merupakan fi'il muta'addi yang maf'ul bihnya ada dua. Oleh karena itu, kedua isim setelahnya menjadi mansub keduanya. Misalnya kata kerja menjadikan. Maka dalam bahasa Indonesia sekalipun dapat dipahami bahwa objek untuk kalimat ini ada dua. Contohnya kalimat, aku menjadikan kamu istri. Maka kamu dan istri adalah objek. Misalnya, Ahmadu nasyiyatun. Ketika ditambah dengan dhanna akan menjadi, dhanantu Ahmada nasyiyata. Aku menyangka Ahmad itu rajin. Pada kalimat ini kata Ahmada menjadi maf'ul bih pertama dan nasyiyata menjadi maf'ul bih kedua. Amil yang masuk kelompok ini adalah dhanantu, menyangka. Misalnya, dhanantur ra'isa adilan. Saya menyangka pemimpin itu adil. Hasibtu, mengira. Hasibtu hamidan shadiqan. Saya mengira Hamid itu jujur. Khiltu, membayangkan. Khiltu tilmida fahiman. Saya membayangkan murid itu faham. Za'amtu, menduga, mengira. Za'amtu hamidan mahmudan. Saya kira Hamid itu Mahmud. Ra'aitu, melihat. Ra'aitu Zaidan mahiran. Saya berpendapat Zaid itu pandai. Alimtu, mengetahui. Alimtu Fatimata nasyiyatan. Saya tahu Fatimah itu rajin. Wajattu, mendapati. Wajattul kitaba do'i'an. Saya mendapati buku hilang. Ittakhudtu, menjadikan. Ittakhudtu hindan zaujati. Saya menjadikan Hindun sebagai istri saya. Ja'altu, menjadikan. Ja'altul hadida khotaman. Saya menjadikan besi itu cincin. Sami'atun nabiyya yaqulu. Saya mendengar Nabi bersabda. Perlu dicatat bahwa yang menjadikan amil bukan hanya fi'il madhi dhamir ana, seperti contoh-contoh di atas, tapi seluruh bentuk tasrif dari fi'il-fi'il di atas. Contohnya, ja'ala aliyun adzahaba khotaman. Ali menjadikan emas itu cincin. Susunan kalimat dhanna dan yang semisalnya adalah fi'il, kemudian fa'il, maf'ul awal, dan maf'ul tsani. Contohnya, alimtu zaidan mujtahidan. Saya mengetahui Zaid itu bersungguh-sungguh. Maka alimtu adalah fi'il madhi beserta fa'ilnya dhamir ana. Zaidan disebut dengan maf'ul awal dan mujtahidan disebut dengan maf'ul tsani. Kaidah dhanna dan yang semisalnya. Yang pertama, mubtada berubah namanya menjadi maf'ul awal dan berubah i'rabnya menjadi mansub. Yang kedua, khobar berubah namanya menjadi maf'ul tsani dan i'rabnya menjadi mansub. Contoh dalam Al-Qur'an, wa ma adhunnus sa'ata qa'imatan wa la irudtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wa lalabasna 'alaihim ma yalbisun. Dan kalau kami jadikan rasul itu malaikat, tentulah kami jadikan dia seorang laki-laki. Dan kalau kami jadikan ia seorang laki-laki, tentulah kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan? Dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedangkan hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Demikian dars yang ke-22. Semoga bermanfaat.